بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, masih di dalam pembahasan bab Al-Iddah. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, telah kita bahas dah secara bahasa Al-Adad, artinya bilangan. Adapun secara istilah, sudah kita tatarabbasu fiha almar'atu fala tatazawwaj. Dia adalah muddah, waktu di mana seorang wanita menanti, tidak boleh di dalamnya dia menikah, paling minimal untuk 3 tujuan. Untuk memastikan rahimnya kosong, yang kedua adalah ta'abbudi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan yang ketiga wafa'an litafajjiha ala zauj, sebagai bentuk kesetiaan ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Dan kita sudah bahas beberapa jenis iddah. Yang pertama adalah iddah seorang wanita yang ditalak oleh suaminya qabla dukhul, sebelum dicampur badan. Kata beliau, fala iddata 'alaiha, maka tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Dia menikah dengan seorang laki-laki, belum dicampur badannya, belum mereka berjima, suaminya telah mentalak wanita tersebut. Fala iddata 'alaiha. Ya, dalilnya sudah kita bacakan di dalam surat Al-Baqarah 228. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, di Al-Ahzab 49. Summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Apabila kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mentalak istri kalian sebelum kalian menyentuh mereka, fama lakum 'alaihinna min iddah, maka tidak ada atas kalian, ya, atas mereka, bagi kalian wahai suami, iddah. Ya, famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Yang kedua yang sudah kita bahas adalah masa iddah wanita yang hamil. Tentunya para pemirsa Niaga TV masih ingat bahwa masa iddah atas seorang wanita yang hamil berdasarkan firman Allah surat At-Talaq ayat yang keempat, yaitu Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajalu ajaluhunna ayyadhna hamlahun, bahwa masa iddah seorang wanita yang ditalak dalam kondisi dia sedang hamil adalah ayyadhna hamlahun, sampai dia melahirkan. Lalu bagaimana jika tidak dalam kondisi hamil? Ini yang coba kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Wa in lam takun hamilan, apabila wanita yang ditalak itu tidak dalam kondisi hamil, fa in kanat mimma tahidu i'taddat bi thalathati quru'in. Kondisi yang pertama, ditalak belum dicampur, belum dijima, tidak ada masa iddahnya. Kondisi kedua, ditalak dalam kondisi dia sedang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Kondisi yang ketiga, seorang ditalak dalam kondisi tidak hamil, ya, dan dia mengalami haid. Kalau dia tidak hamil dan dia adalah wanita yang masih mengalami haid, maka masa iddahnya adalah bithalathati quru, dengan tiga quru, ya, dengan tiga quru. Para ulama, sebagaimana pernah didengar oleh para pemirsa Niaga TV, berbeda pendapat di dalam memahami kata al-quru. Sebagian ulama mengatakan quru adalah haid. Ada juga sebagian ulama yang lain yang berpendapat bahwa al-quru artinya at-tuhr atau al-athhar. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i cenderung mengatakan tiga kali quru adalah tiga kali suci. Itu pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan tiga kali quru adalah tiga kali suci. Jadi seorang wanita, sudah kita bahas, dia ditalak agar sesuai syariat, ditalak di masa dia sedang suci, artinya tidak dalam kondisi haid. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ditalak dalam kondisi di masa suci tersebut dia belum dicampuri. Jadi dua, agar talaknya menjadi talak sunni sebagaimana kita bahas. Satu, dia ditalak ketika dia sedang suci, tidak haid. Yang kedua, di masa suci tersebut dia belum dicampuri oleh suaminya. Maka misalnya kalau dia biasa melewati masa suci dalam satu bulan itu, misalnya 15 hari, setelah 15 hari datang haid, lalu 15 hari lagi datang haid, dan begitu seterusnya, maka kalau seandainya dia telah satu minggu suci dan belum dicampuri suaminya di minggu tersebut, lalu dia ditalak, ya, maka sisa masa sucinya itu quru yang pertama. Quru yang pertama. Lalu dia haid, taruhlah dia haid 7 hari. Setelah dia haid 7 hari, dia suci lagi 15 hari. Berarti itu suci yang kedua. Ya, suci yang kedua. Kemudian dia haid lagi. Setelah dia haid, itulah suci yang ketiga. Kemudian dia haid, habislah masa iddahnya. Itu yang kita sebut dengan, kata beliau, salah satu quru, yaitu tiga quru. Quru di sini adalah jamak daripada apa? Qur'un. Ya, qur'un, quru'un. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 228, wal muttallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak, mereka melewati masa iddah selama tiga kali quru. Ya. Dan quru artinya adalah suci. Ya, suci. Adapun dalil yang mengatakan bahwa quru adalah suci, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berdalil dengan firman Allah surat At-Talaq ayat pertama. Di ayat yang mulia ini Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idza tallaqtumun nisaa, apabila kalian mentalak istri kalian, fatalliquhunna, maka talaklah mereka, li'iddatihinna. Ini yang kita garis bawahi, talaklah istri kalian itu kalau kalian harus mentalak, li'iddatihinna, di masa iddah. Artinya di masa iddah, talaklah mereka di mana mereka bisa menghitung masa iddah mereka. Sebagaimana kita ketahui di dalam pembahasan yang lalu, ada hadis Abdullah bin Umar di mana diceritakan beliau mentalak istrinya saat haid. Lalu bagaimana respon Nabi? Nabi bilang, rujuk dulu, jangan mentalak di masa haid, tapi talaklah di masa suci. Artinya Nabi melarang mentalak seorang wanita di masa haid. Maka hadis ini menjadi penafsiran ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan fatalliquhunna li'iddatihinna, yaitu talaklah mereka di masa suci, sehingga mereka bisa menghitung masa iddah mereka. Tadi yang kita katakan, seorang wanita biasa masa sucinya 15 hari. Di hari yang kelima atau di hari yang ketujuh setelah dia suci dan dia belum dicampuri oleh suaminya, dia ditalak. Maka dia bisa langsung menghitung masa iddahnya. Ya. Dia bisa, misalnya dia sudah 7 hari, biasanya dia suci 15 hari, berarti tinggal 8 hari lagi. Suci pertama habis. Suci kedua, haid, datang lagi suci kedua. Setelah itu haid, datang lagi suci ketiga. Kalau habis suci ketiga ini datang haid, maka habislah masa iddahnya. Nah, ini dalil yang digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, yang menunjukkan bahwasanya masa iddah seorang wanita adalah dihitung ya dengan kuru, 3 kali kuru apabila wanita itu masih haid, dan 3 kali kuru artinya kuru adalah at-tuhr, suci. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa yuhsab laha ba'du tuhri tuhran kamilan, wa yuhsabu laha, dan dihitung sebagian dari masa suci sebagai masa suci yang sempurna. Tadi yang saya katakan, seorang wanita biasa masa suci 15 hari. Dia ditalak oleh suaminya. Di hari yang ke-10 setelah dia suci, dia ditalak oleh suaminya. Artinya masih ada 5 hari lagi dia suci. Tapi dia ditalak oleh suaminya di hari yang ke-10 dalam kondisi belum pernah dicampuri di masa suci tersebut. Berarti 5 hari yang tersisa itu disebut masa iddah yang sempurna, walaupun cuma 5 hari. Walaupun cuma 5 hari. Jadi di hari yang ke-10 di mana seorang wanita suci, dia bersih tapi belum sama sekali dicampuri suaminya, lalu dia ditalak, 5 hari lagi dia akan haid, maka 5 hari itu di mana dia suci dihitung sebagai kuru yang pertama. Nanti dia haid, setelah dia haid dia suci, 15 hari lagi dia suci, itu suci yang kedua. Dia haid lagi, lalu dia suci lagi, ya dia suci lagi, maka itu adalah suci yang ketiga. Fa'in tallaqaha, apabila seorang suami mentalak istrinya, fahadat, maka istrinya pun haid, ba'dalah zatin, setelah beberapa saat, inqaddat bimudiyi tuhraini akharaini wasyuru'u fil haidati thalithah. Ini penting sekali ini para pemirsa Niaga TV. Beliau Ibnu Naqib berkata, apabila seorang laki-laki itu mentalak istrinya dalam kondisi suci, tidak lama setelah dia suci, dia haid. Taruhlah dia ditalak satu hari sebelum dia haid, artinya dia masih suci, lalu dia ditalak satu hari kemudian dia haid. Berarti berapa lama lagi wanita itu harus melewati masa iddahnya? Dikatakan inqaddat, masa iddahnya dianggap habis dengan berlalunya dua kali suci. Artinya dia ditalak di akhir masa suci. Dua hari setelah dia ditalak datang haid. Talaknya sah karena dilakukan di masa suci dan belum dicampur. Lalu dia haid satu pekan. Setelah itu suci lagi. Nah, berarti itu sudah suci yang kedua. Lalu dia haid dan suci lagi. Nah, itu suci yang ketiga. Kalau nanti datang haid lagi, habis masa iddahnya. Habis masa iddahnya. Wasyuru'u fil haidati as-salisati. Ya, dan dianggap sudah habis kalau datang haid yang ketiga. Ya, haid pertama, haid kedua, haid ketiga, habis masa iddahnya. Wa in talaqa fil haidhi. Apabila seorang laki-laki mentalak seorang wanita dalam kondisi haid, fala budda min thalathati atharin kawamilin au kawamilin. Apabila ditalaknya di masa haid, maka dia wajib seorang wanita melewati masa iddahnya tiga kali suci yang sempurna. Artinya 15, 15, 15 kalau 15. Ya, atau dia sucinya misalnya taruhlah dia sucinya adalah 23 hari. 23, 23 kali 3 itulah masa iddahnya. Ya, 23 suci, dia ditalak dalam kondisi haid, lalu dia suci 23 hari, haid lagi, suci lagi 23 hari, haid lagi, suci lagi 23 hari, haid lagi, habis masa iddahnya. Itu namanya masa iddahnya sempurna. 23 dikali 3 yaitu 69 hari. Ya, 69, walaupun nanti berbeda-beda tergantung berapa lama seorang wanita suci dan berapa lama dia haid. Lalu dikatakan di sini, fa idza syara'at fil haidhatir rabi'ah inqaddat. Kalau memasuki haid yang keempat, maka dianggap sudah habis masa iddahnya. Wala farqa baina ay yataqaraba haiduha aw yataba'ad. Tidak ada bedanya baik masa haidnya itu berdekatan, yataqarab berdekatan, atau yataba'ad. Ya. Contohnya yang berdekatan adalah antahida yauman wa lailatan. Seorang mengalami haid sehari semalam. Dan dia sucinya sebanyak misalnya 15 hari. Ya. Maka apabila dia ditalak, kata beliau, di akhir masa suci, dia akan habis masa iddahnya kalau sudah 32 yauman. Ya, kalau sudah 32 hari. Di akhir masa suci dia ditalak, itu terhitung iddah. Kemudian dia haid sehari semalam, lalu setelah itu dia suci lagi 15 hari, lalu dia haid lagi sehari semalam, suci lagi ya 15 hari, maka di total jadi 32 hari saja. Ini namanya taqarab. Ya, taqarab. Dan kadang taba'ud, taba'ud itu jauh. Misalnya antahidha 15 yauman, seorang haid 15 hari. Sucinya 1 tahun misalnya. Kalau ada kejadian begitu, haidnya 15 hari, sucinya 1 tahun. Fala budda minal athhar ats-tsalasah wa in qamat as-sinin. Maka harus 3 kali suci walaupun harus menunggu bertahun-tahun. Ya, walaupun ini mungkin kasus yang jarang terjadi ya. Kalaupun nanti akan terjadi seperti itu, kalau zaman sekarang bisa dibawa ke apa namanya, ke dokter, lalu setelah itu mungkin dokter akan mengatakan bahwa ini sudah menopause atau apa istilahnya ya, sudah tidak haid lagi. Nah, ini berarti kondisi yang kedua para pemirsa Niaga TV. Kita sudah bahas kondisi pertama, ditalak dalam kondisi belum dicampur maka tidak ada masa iddah. Yang kedua, ditalak dalam kondisi sedang hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan. Yang ketiga adalah ditalak dalam kondisi wanita yang ditalak itu masih haid, maka tiga kali kuru, dan kuru artinya suci. Ya, tiga kali suci. Tadi sudah kita contohkan cara menghitung masa iddah. Wa in kanat mimman la tahidu li sigharin aw iyasin i'taddat bi thalathati ashhurin. Apabila wanita yang ditalak itu tidak haid, baik dikarenakan usianya yang masih kecil atau dikarenakan dia sudah tidak haid lagi karena usianya yang sudah tua, i'taddat bi thalathati ashhurin, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Maka masa iddahnya adalah 3, berarti sudah dapat 4. Ada yang tidak ada masa iddahnya, yaitu wanita yang ditalak sebelum dicampur. Ada yang masa iddahnya adalah sampai melahirkan, yaitu wanita hamil. Ada yang masa iddahnya 3 kali kuru, 3 kali suci, yaitu wanita-wanita yang ditalak dalam kondisi dia masih haid, artinya masih memiliki siklus haid dan tidak hamil. Dan yang keempat, yang sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Ya, 3 bulan. Hal ini para pemirsa Niaga TV berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, Allah berfirman, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِدْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Allah berfirman, dan bagi wanita-wanita yang tidak lagi haid, ya yaisna minal mahid, maka masa iddahnya salah satu ashur, 3 bulan. Ya, masa iddahnya adalah, cara menghitungnya mudah ya, 3 bulan. Ya, dihitung dengan jumlah hari ya, 3 bulan. Wa in kanat, apabila wanita tersebut mimman tahid, dia adalah wanita yang biasa haid, fanqata'a damuha li'aridin, hanya saja haidnya itu terputus dikarenakan ada sebab tertentu, contohnya dia menyusui, karena dia menyusui sehingga haidnya putus misalnya, ya, maka sabarat ila sinni liya'as minal mahid, ya, maka ditunggu sampai dia haid lagi. Artinya selama belum haid lagi maka tidak dihitung 3 kali suci. Harus, misalnya dia menyusui, ya tunggu dulu sampai benar-benar dia keluar haid, lalu dia suci lagi, lalu keluar haid, lalu dia suci lagi, sampai 3 kali dia suci, haid yang keempat baru nanti dia dianggap telah habis masa iddahnya. Sekarang kita memasuki kondisi yang kelima. Masih ingat kondisi pertama, ditalak belum dicampuri, tidak ada masa iddah. Ditalak dalam kondisi hamil sampai melahirkan masa iddahnya. Ditalak dalam kondisi haid maka 3 kali suci. Ditalak dalam kondisi tidak haid atau tidak lagi haid ya, maka 3 bulan. Dan ini kondisi yang kelima, iddatul wafah, masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, berkata al-imam Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah, iddatul wafah, iddatu al-wafah, iddah wanita yang ditinggal mati. Fa in tuwfiya anha zawjuha walau fi khilal iddatir raj'iyyah, seandainya seorang istri ditinggal mati oleh suaminya walaupun dia di dalam masa iddah raj'iyyah, seorang wanita misalnya, para pemirsa Niaga TV, dia ditalak oleh suaminya dan dia harus melewati 3 kali suci. Dalam masa menunggu 3 kali suci tersebut, suaminya meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa kondisi. Fa in kanat hamilan i'taddat bil wada'i. Kalau yang ditinggal mati itu kondisinya hamil, ya tadi sama kayak ketentuan sebelumnya. Ya, jadi kalau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, kalau dia ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi dia sedang hamil, maka bil wada', masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Sebagaimana sudah kita bahas, Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Sudah kita bahas. Wa illa, kalau yang ditinggal mati bukanlah seorang wanita yang hamil, fabi arba'ati ashhurin hilaliyatin wa asharatu ayyamin, maka dengan 4 bulan 10 hari dengan perhitungan hilal qamariyah, dengan perhitungan apa, tanggal Islam. Sawa'un kanat mimman tahidu amla, baik wanita itu masih mengalami haid atau tidak, pokoknya 4 bulan 10 hari. Berarti kalau wanita ditinggal mati oleh suaminya cuma ada 2 kondisi. Kondisi pertama, wanita itu dalam kondisi hamil, maka sampai melahirkan masa iddahnya. Kondisi kedua, tidak dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari terlepas apakah wanita itu masih haid ataupun tidak lagi haid 4 bulan 10 hari. Hadza kulluhu fil hurrah. Ini ketentuan hukum bagi wanita yang merdeka. Lalu bagaimana kalau wanitanya tidak merdeka? Sudah sering kita bahas bahwa setengahnya dari orang merdeka. Talak kalau kita merdeka 3, mereka 2. Ya. Kuru misalnya suci, kalau mereka kita 3, mereka cuma 2. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan kedua ini, seperti biasa, kami mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita, yaitu pembahasan masih seputar ada kaitan dengan pernikahan ya. Kita sudah bahas pernikahan, kita sudah bahas mahar, kita sudah bahas akad nikah, kita sudah bahas apalagi talak, kita sudah bahas macam-macam jenis, ada zihar, ada li'an, ada tolak ya, ada iddah sekarang ya. Para pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya atau yang hari ini kita bahas, bisa menggunakan 2 layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Sebentar lagi kita akan menghabiskan bab tentang pernikahan. Setelah itu kita akan bahas bab yang mungkin jarang dibahas, yaitu tentang pidana dalam Islam. Mencuri, ya, berzina, ya. Nanti akan kita bahas ya hukum-hukum namanya jinayat. Hukum yang terkait dengan apa, jinayat. Insya Allah akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, keberkahan, keikhlasan dan istiqamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukumnya terima upah dari bekerja membuat kandang babi? Allah alam bisawab ya. Muamalah itu kalau terkait dengan sesuatu yang haram ya, ya itu yang saya tahu tidak diperbolehkan ya. Ya, apa namanya, misalnya membangun tempat apa namanya, tempat ibadah orang lain yang agama lain, itu tidak diperbolehkan ya, itu tidak diperbolehkan. Atau membantu membawa minuman keras dari satu tempat ke tempat yang lain, kita diupah untuk membawa minuman keras, itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Pertanyaan yang kedua, apakah sah talak dalam keadaan wanita haid? Allah alam bisawab, dari penjelasan beliau sah. Walaupun itu sesuatu yang dilarang, tapi kalau sudah diucapkan sah. Ya sah. Walaupun bagusnya kalau memang dia sedang haid, sebagaimana yang Nabi perintahkan kepada Ibnu Umar, ya lebih baik dirujuk dulu. Setelah dirujuk, baru kalaupun mau ditalak, talak di masa suci. Tapi kalau jatuhnya, ya jatuh dia. Jatuh talak. Maka disebut talak bid'i. Dalam istilah ilmu fikih, talak bid'i. Ada sunni, ada bid'i. Wallah alam bissawab. Jika doa waktu ruku terbalik dengan doa sujud, gimana solusinya? Ya tinggal dibaca ulang. Kalau kita ingatnya masih dalam kondisi ruku atau sujud, ya tinggal dibaca. Misalnya saya lagi ruku baca Subhana Rabbiyal A'la, dia tinggal diganti menjadi Subhana Rabbiyal Azim. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur kita berdiri? Maka tidak masalah ya, karena kalau di mazhab Imam Syafi'i, bacaan tasbih ketika ruku dan sujud hukumnya adalah sunnah. Bacaan tasbih ketika ruku dan sujud hukumnya adalah sunnah. Allah alam bissawab. Baik, kami masih menantikan ya. Baik, kami masih menantikan pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Beberapa hari kebelakang ini sedikit pertanyaannya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan istiqomah ya. Kami masih menantikan pertanyaan baik dari telepon ya ataupun dari pesan singkat di nomor yang sudah kita tampilkan di layar kaca para pemirsa. Baik, sepertinya habis pertanyaannya. Insyaallah kita jumpa lagi di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, keberkahan, dan kita juga doakan terus saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan mereka kemenangan, pertolongan, yang sakit diberikan kesembuhan, kesehatan, yang wafat mudah-mudahan diberikan gelar syuhada ya. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik untuk istiqomah di dalam meniti jalan yang lurus insyaallah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.